السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله سلام قريب الله سبحانه وتعالى الله مدكان kita melanjutkan pembahasan dari kitab التفسير الميسر جزء yang ke-10. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita lanjutkan pembacaan dari surah At-Taubah ayat ke-67. Nah, silakan dibaca. Kurniati. نعم أستاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المنافقون والمنافقات المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. Orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik wanita, sebagian dari mereka kepada sebagian yang lain, mereka menyuruh untuk kemungkaran dan mereka menghalang-halangi dari yang ma'ruf, dan mereka menahan atau menggenggam tangan-tangan mereka. Maksudnya kikir ya? Iya, betul. Menggenggam. Mereka lupa kepada Allah, dan Allah pun lupa kepada mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka adalah orang-orang yang fasik. Al-munafikuna mubtada, al-wawu harfu atfin, al-munafiqatu ma'tuf ke al-munafikuna, ba'duhum khobar, hum mudhofun ilai mim ba'di jarwa majrur ya'muruna fi'il mudhari dengan alwaw sebagai fa'il bil mungkari jarwa majrur alwaw harfu atfin yanhauna fi'il mudhari alwaw sebagai fa'il anil ma'rufi ya ba'duhum mubtada deh ba'duhum khobar kan mubtadanya kan al munafiqun mubtadanya coba kalau misalnya Bu Kurniati bacanya cuma ba'duhum kalimatnya sempurna enggak? Sempurna orang munafik sih. Sempurna. Sebagian mereka apa? Sebagian mereka, ini ada yang dia mahzuf ya. Sebagian dari ya, mereka. Ini lebih cocoknya, ini mubtada, ini khobar. Oh, iya. Berarti, jadi kayak khobarnya dalam ghairu mufrad ya. Bentuknya jumlah ismiyah ya. Iya. Ghairu mufrad yang jumlah ismiyah ya. Berarti gini, ba'duhum itu mubtada, hum mudhofun ilai, mim ba'di itu khobar. Jumlah dari ba'duhum, mim ba'di, khobar dari al-munafikuna. Gitu. Nah, ya. Terusnya kayak gitu. Lanjut. Syukuran. Terus sampai mana ya? Ya'mur, yanhauna ya, kalau nggak salah ya. Al-wawu harfu atwin, yanhauna fi'al mudhari, al-wawu sebagai fa'il, anil ma'rufi jarwa majrur. Wa yaqbiduna fi'il mudhari dengan alwaw sebagai fa'il. Aidiya maf'ulun bih dari yaqbidu hum mudhofun ilaih. Nasu ini fi'il madhi dengan alwaw sebagai fa'il. Allah lafzu jalalah maf'ulun bih. Alfa'u itu atfin aja ya? Boleh. Ini bisa alfu jawab apa-apa ya? Atfin ya Ustaz? Jawabnya maka juga. Maka Allah pun jawab bisa ya tapi itu ya jawabnya dalam itu ya untuk ya harfu jawab nasiya itu fi'il madhi fa'ilnya itu domir mustatir huwa yaudu 'ala Allah hum maf'ulun bi inna harfu taukidin wa nasbin al munafiqina isim inna hum domiru faslin al fasikuna khobar dari inna. Kada Ustaz. Perina kan ya? Iya, 67 tafsirnya. Al-munafiquna wal-munafiqatu sunnafa wahidun fi i'lan. Ah, sunnafa. Mana? Ini khobar ini. Sunnafu. Kalau sunfu ya? Sinfun wahidun. Sinfun menyusun ya. Sinfun ya. Sinfun wahidun fi i'lanihimul imani was Jadi apa nih mani kalau mengumumkan kan ya? Mengumumkan ya i'lanihim fi i'lanihim al imana imana. Oh. Maful bi bu Oh, berarti ini isim fa'il ya? Kok kayak isim sih i'lani? jalan itu masdar kan yang bisa jadi fiil nggak cuma isim fa'il masdar juga bisa Oh, master bisa ya. Nah. Fi i'lanihimul imana wastib betul wastabtonahum. Wastibtanahumul ini Tib. wastibtanihimul kufra Nihim ya. Wastibtonihim wastibtonihimul kufra. Ya'muruna bil kufri billahi wa ma'siyati rasulihi wa yanhauna 'anil imani wat ta'ati wa yumsikuna aydiyahum 'anin nafaqati fi sabilillah nasu nasullaha fala yadhkurunahu fanasiyahum min rahmatihi falam yu'affiqhum falam yuwaffiqhum ya falam yuwaffiqhum ila khairin innal munafiqina humul kharijuna anil imani billahi wa rasulihi. Dan orang-orang munafik dari laki-laki dan perempuan apa ya, seseorang menyusun rencana gitu Ustaz. Apa sih sinfun dalam wahidun? dalam barisan yang satu Oh, mereka kompak maksudnya ya. di dalam satu Mereka barisan dalam satu barisan, dengan mengumumkan tentang keimanan mereka dan mereka menyembunyikan kekafiran mereka. Mereka dan menyembunyikan kekafiran. Mereka menyuruh untuk kufur kepada Allah dan bermaksiat kepada Rasul-Nya dan menghalang-halangi dari keimanan kepada Allah dan ketaatan, maksudnya kepada Allah. Dan mereka memegang atau menahan tangan-tangan mereka atau kikir dari infak-infak di jalan Allah. Dan mereka lupa kepada Allah dan tidak mengingat Allah. Dan Allah pun melupakan mereka. Apa ya, melupakan apa, menghilangkan dari rahmatnya ya, melupakan mereka dari rahmat Allah. Ya. Dan Allah tidak akan memberi taufik kepada mereka menuju jalan kebaikan. Sesungguhnya orang-orang munafik itu, mereka orang-orang yang keluar dari keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Allahumma jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. Orang-orang munafik laki-laki dan juga perempuan, sebagian mereka adalah sebagian yang lain. Maksudnya mereka ada pada satu barisan. Ya'muruna bil munkar. Mereka memerintahkan kepada yang mungkar. Wa yanhauna 'anil ma'ruf dan mencegah dari yang ma'ruf. Jadi mereka itu melakukan kebalikan dari apa yang dilakukan oleh orang beriman. Kalau orang beriman itu kan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang beriman itu memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Sementara orang munafik karena keimanan mereka palsu, mereka melakukan yang sebaliknya. Mereka memerintahkan kepada yang munkar dan mencegah dari yang ma'ruf. Orang munafik itu senang kalau ada orang yang melanggar batas-batas syariat. Ya. Dan mereka malah sedih kalau ada orang yang taat. Dan ini kita dapat nih hingga zaman sekarang ya, orang munafik itu kalau ngelihat orang melakukan ketaatan, apa kata mereka? Jangan sok suci gitu ya. Tapi kalau ada orang melakukan kemaksiatan, mereka dukung. Wah, ini namanya kebebasan ekspresi ya. Enggak munafik namanya. Nah, ini mereka membolak-balik antara yang hak dengan yang batil. Inilah orang munafik. Wa yaqbiduna aydiyahum, dan mereka menahan tangan-tangan mereka. Maksudnya tidak mau bersedekah, tidak mau berzakat. Ya, karena keimanan mereka palsu, mereka enggak percaya sama kehidupan akhirat. Mereka enggak percaya bahwa dengan mereka bersedekah mereka akan mendapatkan pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Karena di dunia mereka tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beribadah kepada Allah. Maka Allah pun melupakan mereka. Innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya orang munafik adalah orang-orang fasik. dan sering kita bahas bahwasanya fasik adalah al-kharijun anil imani billahi wa rasulih. Orang-orang yang keluar dari keimanan kepada Allah dan Rasulnya, orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Nah, inilah orang-orang munafik. Di saat yang sama mereka kafir juga, ya. Kemudian fasik juga. Makanya lengkap, ya. Makanya orang munafik ini fiddar kil asfali minan nar, ya, di keraknya neraka. Wal'iyadzu billah. Nah. Baca Bu Fatimah. Nam saji. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. Dan Allah menjanjikan kepada orang-orang munafik, laki-laki baik dan perempuan, neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Itu cukup bagi mereka. Allah melaknat mereka, bagi mereka azab yang kekal. Wa'ada fi'lun madhin, Allahu lafzul jalalah sebagai fa'il, al-munafiqina maf'ulun bih, al-wawu harfu adfin, al-munafiqati ma'tuf, al-wawu harfu adfin, al-kufaro ma'tuf, naro maf'ulun bih, jahannama, ini ya, neraka jahannam, mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih, ya. Qalidina halazan, kekal. Ya. Fiha jar majrur. Ia mubtada isim hasbu khabarhum mudhafun ilaihi. Al waw harfu adfin la'ana fi'lun madin hum mafulun bi Allahu lafzul jalalah sebagai fa'il. Al waw harfu adfin lahum jar majrur sebagai khabar muqaddam adabun mubtada mu'akhar muqimun naat. 7-8 wa'adallahu al-munafiqina wal-munafiqati wal-kufara bi'anna masirahum ila nari jahannama khalidina fiha abadan ya kafiyatuhum iqaban ala kufrihim billahi fatarodahumullahu min rahmatihi walahum azabun da'imun. Allah menjanjikan kepada para munafik laki-laki ataupun perempuan atas kekufuran mereka tempat neraka jahanam mereka kekal selamanya. Ya, ini ngatinya gimana tadi? Allah menjanjikan orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan juga orang kafir, bahwa tempat kembali mereka, itu. Bahwa tempat kembali mereka neraka jahanam, dan mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Dan itu cukup bagi mereka, hukuman atas kekufuran mereka kepada Allah. Allah menjauhkan mereka dari rahmatnya. Bagi mereka adab selamanya. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya ustadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam khalidina fiha. Hiya hasbuhum wa la'anahumullahu wa lahum 'adabun muqim. Allah menjanjikan orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan juga orang kafir, neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Ya hasbuhum, neraka itu cukup bagi mereka. Artinya balasan yang setimpal atas perbuatan mereka. Wala'anahumullah, dan Allah melaknat mereka. Dan makna laknat artinya adalah al-matrud min rahmatillah. Orang-orang yang dijauhkan, dicampakkan dari rahmat Allah Azza wa Jal. Walahum adzabun muqim. Dan bagi mereka ada adab yang terus-menerus. Jadi orang munafik dari sisi adab sama dengan orang kafir. Bahkan lebih parah ya dalam ayat yang lain yang udah kita baca ya. Innal munafiqina fid dharkil asfali minan nar. Semuanya orang munafik itu di raknya neraka ya, di tingkatan paling rendah yang ada di neraka. Ini disebabkan karena kalau orang kafir minimal sekalipun mereka kafir, mereka jujur dalam kekafiran mereka. Tapi kalau orang munafik ini punya dua dosa ya. Udah dia kafir, yang kedua dia dusta ya dalam keimanan mereka. Maka Allah azab dengan azab yang pedih ya. Jadi orang munafik ini hukumnya sama dengan orang kafir. Mereka kekal di dalam neraka. Tentunya definisi munafik di sini bukan bukan orang Islam yang memiliki sifat munafik, bukan. Tapi memang orang munafik yaitu orang-orang yang menampakkan keimanan tapi dalam hatinya ya dia menyembunyikan kekufuran bahkan kebencian kepada kaum muslimin. Nah. Ya, baca Bu Yasra. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa aulada. Fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum. فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Seperti orang-orang yang sebelum kalian, mereka lebih dari kalian, mereka lebih kekuatannya dari kalian dan lebih banyak harta dan anak-anak dan anak. Maka mereka menikmati bagian mereka. Dan kalian menikmati bagian kalian. Sebagaimana menikmati orang-orang yang sebelum kalian, bahagian mereka, dan percakapan kalian seperti yang mereka percakapkan. Mereka itu sia-sia amal mereka di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah orang-orang yang rugi. Kalladzi al-kafu harfu tasbih, atau kalladzi? Alladzina isim mausul, dia apa? Jarwa majrur gitu, Ustaz. Iya, majrur bil kafi. Min qabli jarwa majrur kum mudhafun ilaih kanu fil madhi naqis alwaw sebagai isim kana asyadda khobar kanu minkum jarwa majrur kuwatan tamyiz, ya Ustaz. Iya. Alwaw harfu Allah harfu atfin aksara dia ma'tuf ya amwalan tamyiz Allah harfu atfin auladan ma'tuf alfa'u harfu atfin istamta'u fi'il madi wawnya sebagai fa'il bikholaki jarwa majrur himnya sebagai mudhafun ilai alfa'u harfu atfin istamta'tum ma'tuf ke istamta'u bi khalaqi jar wa majrur kumnya mudhafun ilaihi kama ini ka al-kafu harfu tasbih ya ma'nya masdar ya istamta'a fi'il madi ma'nya sebagai ma'nya ni ma ya ini lagi mana sih kama istamta'a. Iya. Kok ada mak mana? Emang ada maknya? Enggak ada. Istamta'ani fil madi alladzi. Madi alladzina. Ini maksud sebagai fa'il. Min qabli jar wa majrur kumnya mudhafun ilai. Bi khalaqi jar wa majrur himnya sebagai mudhafun ilai al waw harfu dia ma'tuf ya ini ke istamta'tum. Kalladzina jar wa majrur khadu fil madi wawnya sebagai fa'il ulaika ulaika isim isyarat sebagai mubtada habitat fil madi habitat fil madi atau lit ta'nis amalu jar amalu fa'il humnya humnya sebagai mudhofun ilaih jumlahnya sebagai ini ya khabar ulaika ustaz betul. Fi dunia jar wa majrur al waw harfu atfin akhirati dia ma'tuf ke ad-dunya ulaika wal waw harfu atfin ulai ulaika mubtada hum dhamir faslin al khasirun khabar Inna af'alakum ma'syaral munafiqina minal istihza'i wal kufri ka'af'alil umamis sabiqatil lati kanat 'ala janibim minal quwwati wal mali wal auladi asyadda minkum fatuma'u. Ini bukannya asyadu ya, kan dari inna nih. Ya. Asyadu. Iya, asyaddu kan dari khabarnya ini ke belakang dia jauh. Asyaddu min Fatma apa nih? Fatma Fatma'na. Fatma'nu. Fatma'nu ilal hayati dunya. Fatma'nu ilal hayati. Fatma'nu. Ma'nu. Iya, firman Fatma'nu ilal hayati dunya wa tamatta'u bima fiha minal khuduzi wal maladzati fastamta'tum ayyuhal munafiquna binasibikum minas syahawatil faniyati kastimta'il ladina min qablikum bihududhihimul faniyati wa khudtum bilkadibi ala Allahi ka khawdi tilkal umami qablakum ulaikal mausufuna bihadihil akhlaqi humul ladhina zahabat hasanatuhum fid dunya wal akhirati wa ulaika humul khasiruna bibai'ihim na'imal akhirati bihududihim minat dunya sungguhnya pekerjaan-pekerjaan kalian wahai orang-orang munafik berupa olok-olok dan kekafiran dengan perbuatan umat terdahulu dari segi fisik dari kekuatan ya Ustaz. Harta dan ya. Anak-anak mereka lebih daripada kalian mereka merasakan kenyamanan dalam hidup di dunia bersenang-senang dengan kesenangan yang ada dalamnya. Wahai orang-orang munafik, kalian telah bersenang-senang dengan bahagian kalian berupa kenikmatan sebagaimana orang-orang terdahulu. Kenikmatan yang fana ya, Fani. Yang fana, kenikmatan yang fana sebagaimana orang terdahulu bersenang-senang pada bagian mereka yang fana itu. Dan kalian larut dalam kedustaan kepada Allah. Seperti umat-umat sebelum kalian. Orang-orang yang demikian, mereka adalah orang-orang yang... Itu. Orang-orang yang disifati dengan akhlak ini, mereka adalah... Orang-orang yang disifati dengan akhlak ini adalah orang-orang yang jauh... apa jauh yang lenyap. Lenyap aja. Hah? Yang lenyap kebaikan mereka. Yang lenyap kebaikan mereka di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi karena menjual nikmat akhirat dengan kesenangan dunia. Naam ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa auladan فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Seperti orang-orang sebelum kalian, mereka itu lebih dahsyat daripada kalian kekuatannya, dan lebih banyak hartanya, dan juga anak-anaknya. Maka mereka menikmati kehidupan dunia dengan bagian mereka, kalian pun menikmati kehidupan dunia dengan bagian kalian, sebagaimana telah menikmati orang-orang sebelum kalian dengan bagian dunia mereka. وَخُتُمْ كَالَّذِي خَادُوا. Dan mereka pun berbuat kedustaan sebagai kalian berbuat kedustaan ya sebagaimana mereka maksudnya kalian tenggelam dalam berbuat istihza dan kedustaan sebagaimana mereka pun seperti itu. Ulaika mereka adalah orang-orang yang gugur amalan mereka di dunia dan juga di akhirat dan mereka adalah orang-orang yang merugi. Jadi Allah mengingatkan bahwasanya sifat-sifat kemunafikan ini selalu ada pada setiap zamannya. Dari zaman dulu hingga zaman sekarang. Akan senantiasa ada orang-orang yang beristihza, ya, orang-orang yang menjadikan agama sebagai olok-olok. Menampilkan keimanan tapi menyembunyikan kekufuran. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya semua orang yang melakukan seperti itu, maka mereka adalah orang yang gugur amalan mereka, ya. Lenyap amalan mereka, enggak ada gunanya. Karena syarat diterimanya ibadah itu kan yang pertama harus ikhlas ya beribadah kepada Allah. Sementara orang munafik itu ketika beribadah hanya agar dilihat manusia. Ini orang munafik ya. Karena dia nggak ikhlas imannya. Maka ketika beribadah dia hanya agar dianggap sebagai orang muslim. Ini kan bukan niat yang baik. Makanya habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah lenyap ya gugur amalan mereka di dunia maupun di akhirat, wa ulaika humul khasirun. Dan mereka adalah orang-orang yang merugi. Bagaimana tidak rugi? Ya. Di dunia mereka seakan-akan muslim, tapi di akhirat mereka disamakan, disatukan dengan orang-orang kafir di neraka, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wala'iyahuzubillah. Nah, baca Bu Dahilis. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim qaumi Nuhin wa 'adin wa Thamud wa qaumi Ibrahim wa ashabi Madyana wal Mu'tafikat atathum rusuluhum bil bayyinat fama kana Allah liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Tidakkah datang kepada mereka berita orang-orang sebelum mereka yaitu kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, dan kaum Ibrahim, serta penduduk negeri Madyan dan penduduk yang negerinya telah musnah. Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan bukti yang nyata, dan tidaklah Allah menzalimi mereka, akan tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Alhamzatu harfu istifham, lam harfu jasmin wa nafyin ya. Ya'ti fi'il mudhari majzumun bi lam, him mafulun bi, naba'u fa'il, allazina isim mausul sebagai mudhafun ilaihi, min qabli jar wa majrur, him mudhafun ilaihi. Qaumi itu badal ya Ustaz ya? Qaumi bukannya matup ini. Mingkabilin kok iya betul-betul ya. Badal. Nah, badal. Nuhin na'at al-haf arfin adin maktufun ala Nuhin al-haf arfin tamuda maktuf ala Nuhin al-haf arfin qaumi maktuf ala qaumi Ibrahima mudafun ilaihi al-wahaf asfin ashabi maktuf Madiana mudafun ilaihi. Al-wahaf adfin wal-mu'tafikati maktuf. Atathum fi'il madi hum sebagai maf'ulun bi. Rusulu fa'il hum mudafun ilaihi. Bilbayinati jarwa majrur. Al-fa'u harfu adfin ma harfu nafin. Kana fi'il madi nakis. Allahu lafu darala sebagai isim kana. Allamu lamu kai. Yazlima fi'il mudari mansubun bilami kai. Hum mafulun bi. Allahu harfu adfin lakin harfu istidrak. Kanu fi'il madi nakis. Allahu isim kanu. Anfusa khobar dari kanu. Humudafun ilaihi. Yazlimuna fi'il mudari'un alwas sebagai fa'il. Alam ya'ti ha'ulal munafikina khobar. Gimana ya? Alam ya'ti? Ha'ula'il munafikina. Yeah. Alam ya'ti ha'ula'il munafikina khobarul lazina madaw. Madaw. Min qawmi nuhiu wa qabilati adil adin wa qabilati tamuda wa qawmi ibrahima wa ashabi madayana wa qawmi lutin allazina qalabat kurahum bihim indama ja'ahumul mursaluna bil wahyi wa bi ayatillahi fakazzabuhum fa'anzalallahu bihula'i jami'an azabahu intiqaman minhum lisu'i amalihim fama kanallahu liyazrimahum walakin kanu humuzzolimina lianfusihim bittakzibi walmukhalafati. Apakah tidak datang pada orang munafik itu kabar tentang orang-orang terdahulu, yaitu tentang Nabi Nuh dan kabilahnya, kaum Ad dan kabilahnya, kaum Samud dan kaum Ibrahim dan ashabu Madian dan kaum Lut, yaitu orang-orang yang dijungkirbalikkan kampung mereka ketika datang utusan kepada mereka berupa wahyu dan bukti nyata dari Allah, maka mereka mendustakannya. Maka Allah menurunkan yang demikian itu berupa azab. Intiqaman apa Ustaz ya? Intiqaman sebagai balasan. Sebagai balasan atas keburukan mereka. Keburukan amalan mereka. Sebagai balasan atas keburukan amalan mereka. Maka tidaklah Allah menzalimi mereka, akan tetapi mereka itulah yang menzalimi diri mereka sendiri, yaitu berupa pengingkaran dan penentangan terhadap Allah. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Afika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ya'tihim naba'ul ladhina min qablihim qawmi Nuhin wa 'Adin wa Samud wa qawmi Ibrahim wa ashabi Madyan wal mu'tafikat atathum rusuluhum bil bayyinati fama kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Belumkah datang kepada mereka berita tentang orang-orang sebelum mereka, yaitu kaumnya Nuh, kaumnya Ad, kaumnya Samud, kaum Samud, kaum Ad dan Samud, dan kaumnya Nabi Ibrahim, dan ashabu Madian, wal mu'tafikat, dan orang-orang yang mustahkan, yaitu kaumnya Nabi Lut. Atathum rusuluhum bil bayinat. Telah datang kepada mereka para rasul, ya, para utusan Allah kepada mereka bil bayinat dengan membawa penjelasan. Maka Allah tidaklah menzalimi mereka, akan tapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Jadi orang-orang yang diadab oleh Allah, yang mulai dari kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, kaum Ad, kaum Samud, kaumnya Ibrahim, ya kaumnya Nabi Shalih, kaumnya Nabi Lut, mereka semua yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala setelah diutus kepada mereka rasul. yang menjelaskan bahwasanya ini hak, ini batil, ini tauhid, ini syirik, maka apabila telah diberikan peringatan, mereka tetap melakukan seperti itu, bukan salah Allah apabila Allah Azza wa Jalla membinasakan mereka. فَمَكَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ, maka tidaklah Allah menzalimi mereka, bahkan merekalah, ya kan, tapi mereka yang menzalimi diri mereka sendiri, ya. Karena sudah datang para rasul, bahkan sebagiannya membawa kitab, menjelaskan ini hak, ini batil, ini tauhid, ini syirik, ya ini baik, ini buruk, tapi tidak didengarkan, maka tidak ada yang disalahkan selain diri mereka sendiri ketika Allah mengazab mereka. Nah, ya baca, Pak Edi baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna shalah. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Dan orang-orang yang mukmin dan orang-orang yang mukminat, sebagian mereka adalah pelindung sebagian yang lain. Mereka memerintahkan untuk berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar. Mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan mentaati Allah serta Rasulnya. Mereka adalah yang orang-orang yang akan Allah beri rahmat. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Wal mu'minuna wal mu'minati billahi wa rasulah. Emang enggak pakai irob dulu, Pak, ya? Al wawu harfatin al mu'minuna mubtada al wawu harfatin mu'minati ma'tuf ba'duhum mubtada humudaf ilai ulaika ismausul awliya ukhobar ba'din mudaf ilai. Ini yang putus-putus. Iya, muduna fi'il mudore al-wabu fa'il bilmu bilma'at. Ya muruna, nah Ustaz. Oh iya, tadi agak-agak putus-putus, lanjut. Ya muruna fi'il mudhari. Ya muruna fi'il mudhari al-wawu sebagai fa'ilnya bil ma'rufi jar majrur. Al-wawu harfu atfin yanhauna fi'il mudhari al-wawu sebagai fa'il anil mungkar ajar majrur. Al-wawu fi'il al-wawu harfu atfin yuqimuna ma'tuf as-salata maf'ul bi al-wawu harfu atfin yu'tuna ma'tuf az-zakata maf'ul bi al-wawu harfu atfin yuti'una ma'tuf Allaha lahu jalala sebagai maf'ul bi al-wawu harfu atfin rasulahu rasula ma'tuf al-hu mudhof ilai ulaika isim isyara ulaika isim isyara sebagai mubtada sayarhamuhumullahu sayarhamu fi'il ini dulu asinu harfu istiqbal asinu harfu istiqbal yarhamu fi'il mudhari hu mudhof ilai Allahu lafzu jelas sebagai fa'il inna harfu nas atfin rawakat wa nasbin Allaha lahtu jalala sebagai isim inna azizun khobar inna hakimun khobar kedua dari inna. Nah, wal mu'minuna wal mu'minati billahi wa rasulih. Wal mu'minatu. Wal mu'minuna wal mu'minatu billahi wa rasulihi ba'duhum ansaru ansaru ba'din. Ya'muruna an-nasa bil imani wal amali sholihi wa yanhauna 'anil wa yanhaunahum an kufri wal ma'asi wa yu'duna sholata wa yuti'una zakata wa yuti'una wa yuti'una Allah wa rasulahu wa yan tahu ya wa yan tahuna amanuhu anhu ulaika sayarhamuhumullah fayang fayang qadihum min adab fayang qadihum misalnya fayang qad ani an qada an qada fayun kiduhum min adab bin adabihi wayadkhiluhum wayadkhiluhum jannatahu wayadkhiluhum jannata innallaha azizun fi mulkihi fi mulkihi wa hakimun fi tasri'atihi wa ahkamihi. Sesungguh orang-orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan yang telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka sebagai mereka adalah pelindung sebagian yang lain. Mereka memerintahkan manusia untuk iman dan beramal soleh dan mencegah dari perbuatan kafir dan maksiat dan menyuruh untuk menjalankan sholat dan menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan mencegah dari apa yang telah diperintahnya. Mereka Allah akan memberi rahmat kepada mereka dan mencegah itu dari adab dan memasukkannya kepada ke dalam neraka, ke dalam surga. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa di dalam kekuasaannya dan maha bijaksana dalam dalam syariat dan hukum-hukumnya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Orang beriman laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong sebagian yang lain. Mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan mentaati Allah dan Rasul-Nya. Mereka adalah orang-orang yang Allah akan berikan rahmat kepada mereka. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Berkebalikan dengan orang-orang munafik, orang beriman itu sebagian mereka merupakan wali, ya, penolong bagi sebagian yang lain. Orang beriman itu memerintahkan kepada yang ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan, dan mencegah dari yang munkar, mencegah dari keburukan. Mereka menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan mentaati Allah dan Rasul-Nya. Berbeda dengan orang munafik. Ketaatan yang mereka lakukan sifatnya adalah palsu, ya. Hanya tampilan luar saja. Padahal dalam hatinya mereka tidak ikhlas mengerjakannya hanya demi ya dianggap muslim oleh orang-orang yang beriman. Ulaika sayarhamuhullah, mereka adalah orang yang akan diberikan rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana, ya. Nah, baca Ummu Fudail baca. Ya Ustaz, assalamualaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakina tayyibatan fi jannati 'adn. Wa ridwanun minallahi akbar. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Dan janji Allah kepada orang-orang yang mukmin dan mukminat itulah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Tempat tinggal mereka itu baik di surga Aden. Keridhaan Allah itu besar dan itu adalah keuntungan yang besar. Al-waw harfu atfin wa'ada fi'il madhi Allah Allahu lafzul jalalah fa'il al-mu'minina maf'ulun bih al-waw harfu atfin al-mu'minati ma'tuf 'alal mu'minin jannatin maf'ulun bih kedua ya tajri fi'il madhi fi'il mudhari afwan mudhari fa'ilnya dhamir mustatir taqdiruhu hiya min tahti jar wa majrur afwan ini tadi fa'ilnya al-anharu ya min tahti jar wa majrur ha mudhafun ilai al-anharu fa'il dari tajri khalidina hal fiha jar wa majrur al-waw harfu atfin masakina ini mubtada ya Ustaz yang mana masakina bukan ini matuf ke jannat kan Allah menjanjikan yang pertama surga yang kedua tempat tinggal yang baik masakina ini maf'ul bih kedua kok maf'ul bih sih matuf ma'tuf ala jannat 6 ma'tuf ala jannah tayyibatan hal sifat na'at ni jannati jarra majrur adanin mudhafun ilaihi alwaw harfu atfin ridwanun ma'tuf ala jannat minallahi jarra majrur akbar ini khabar dari ridwan dhalika isim isyarah mubtada huwa dhamir fasl Al-fawzu khabar al-azimu na'ad. Tafsirnya, wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati billahi wa rasulihi jannatin tajri min tahti qusuriha wa ashjariha al-anharu makithina fiha abadan. La yazulu anhum na'imuha wa masakinu hasanatil binai tayyibatal qarari fi jannatin iqamatin wa ridwanum minallahi akbarun wa a'zamu yang tabdil itu enggak boleh tanwin akbaru wa a'zamu mimma hum fihi minan na'imi dhalikal wa'du bisawabil akhirati huwal falahul azimu. Janji Allah terhadap orang-orang mukmin dan mukminat kepada Allah dan Rasulnya itu berupa surga yang mengalir di bawah istana-istananya dan pohon-pohonnya itu berupa sungai-sungai. Mereka tetap di dalamnya selama-lamanya. Tidak akan mereka berkurang kenikmatannya. Dan tempat tinggal mereka itu sebaik-baik bangunan yang kokoh di surga yang merupakan kediamannya. Terus gimana surga yang merupakan apa? Iqamah itu kediaman bukan? Bukan, surga yang iqamah itu maksudnya abadi, kekal. Oh, iya. Surga yang kekal. Dan keridhaan dari Allah itu besar dan sangat agung yang merupakan kenikmatan bagi mereka. Nah gitu ngertinya. Keriduan dari Allah lebih besar dan lebih agung dari kenikmatan yang mereka dapati sekarang. Gitu. Kenikmatan yang ada pada diri mereka. Keriduan dan keriduan dari Allah itu lebih besar dan lebih agung daripada nikmat yang mereka dapati sekarang. Dan itu merupakan janji Allah berupa pahala di akhirat. Dan itu merupakan kemenangan yang agung. Naam ya. Barakallahu wa jazakallahu khairan. Taufik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar dhalika huwal fawzul 'adzim. Allah menjanjikan kepada orang beriman laki-laki dan perempuan surga-surga yang mengalir dari bawahnya, sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan tempat tinggal yang baik di surga Adn, yaitu surga yang kekal. Dan juga keriduan dari Allah itu lebih besar, lebih dahsyat, lebih agung daripada apa yang kita nikmati saat ini di dunia. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah keberuntungan yang agung ya. Jadi seindah-indahnya kenikmatan yang kita dapatkan di dunia saat ini, itu enggak ada apa-apanya dibandingkan kenikmatan yang akan didapatkan oleh orang beriman di akhirat. Maka jangan sampai hanya demi nikmat yang sifatnya fana, sifatnya sementara ini, kita malah meninggalkan kenikmatan yang hakiki, yaitu manakala Allah Subhanahu wa taala memasukkan seorang hamba ke surganya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ya kita lanjutkan ke hadis. Sampai mana kemarin? Ini ya. Babu bayani kaunil imani billahi ta'ala afdhalul a'mali. Bab menjelaskan keadaan iman kepada Allah adalah paling utamanya amal. Ya, silakan. Siapa yang baca? Baik, Ibu. Kok diam aja semuanya? Saya Ustaz. Oh ya, Bu Azmi silakan. Babu bayani kaunil imani billahi ta'ala afdalul a'mali. Hadithu Abi Hurairah ta'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul amali afdalu, faqala imanun billahi wa rasulihi, qila thumma madha, qala al jihadu fi sabilillahi, qila thumma madha, qala hajjun mabrurun. Akhrajahu al Bukhari fi kitabil iman babu man qala innal imani huwal amal. Innal imana huwal amalu. Innal imana huwal amal. Bab penjelasan tentang keberadaan iman kepada Allah Ta'ala sebagai sebaik-baiknya amal. Hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW ditanya, apakah amal yang paling afdol? Maka beliau menjawab, iman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian ditanya, kemudian apa? Beliau menjawab, al-jihad fi sabilillah. Kemudian ditanya, kemudian apa? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Dikeluarkan oleh Bukhari pada Kitabul Iman, bab siapa yang berkata bahwa iman adalah amal. Min atau man ini Ustaz ya? Apanya? Ini man kola ya. Iya man kola. Man kola ya. Siapa yang mengatakan bahwa sesungguhnya iman adalah adalah amal? Naam ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Di sini ada yang mau ditanya ya, Rabnya? Kayaknya mudah semuanya ya. Karena ini kan mutadahobar ya. Insya Allah gampang ya. Taib, kita baca aja. Babu bayani kaunil imani billahi ta'ala afdolul a'mali. Bab yang menjelaskan keadaan bahwa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amal yang paling utama. Hadis Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul amali afdal faqala imanun billahi wa rasulihi qila summa madha qala al jihadu fi sabilillahi qila summa madha qala hajjun mabrurun. Hadis dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan apakah yang paling utama? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iman kepada Allah dan Rasulnya. Qila dikatakan, kemudian ditanyakan lagi kepada Rasulullah, summa mada, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Qala, ya Rasulullah menjawab, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Qila, kemudian ditanya lagi, summa mada, apa lagi? Qala hajjun mabrur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab haji yang mabrur. Akhrajahu al-Bukhari fi kitabil imani babu man qala innal imana huwal amalu. Dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitab iman bab siapa yang mengatakan sesungguhnya iman adalah perbuatan. Jadi dari hadis ini dipahami bahwasanya iman kepada Allah itu juga amal. Ini mendukung akidah yang dipahami oleh Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwasanya al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu ucapan dan juga perbuatan. Tidak cukup seseorang dikatakan beriman kalau hanya mengucapkan saja saya beriman, hatinya pun mengakui dia beriman tapi enggak ada amalnya, ya. Makanya banyak ayat di dalam Al-Qur'an menggandeng antara iman dengan amal, ya. Banyak ya di Quran ya, illalladzina amanu wa amilus solihat, ya, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Innalladzina amanu wa amilus solihati, banyak ayat Quran yang ketika menyebutkan sifat iman diiringi dengan amal. Ini menunjukkan bahwasanya dalam Islam iman itu qaulun wa amalun, ya, ucapan dan juga perbuatan. Tidak cukup dikatakan beriman kalau dia hanya mengucapkan iman, meyakini iman tapi enggak ada amalnya, sholat enggak, puasa enggak, zakat enggak. Sebaliknya, ya, kalau ada orang yang misalnya hanya berbuat kebaikan, ya, banyak melakukan kebaikan, ya, berinfak, sedekah, miliaran rupiah, tapi nggak pernah mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak mengimani Allah Azza wa Jalla, ya, tidak beriman dengan apa yang harusnya diimani dalam Islam, maka tidak diterima amalnya, ya. Jadi harus bergandengan ini, qaulun wa amalun, ucapan dan perbuatan. Ya, ini faedah pertama dari hadis ini, bahwa iman itu qaulun wa amalun. Tidak cukup hanya mengucapkan saya beriman. Tidak cukup mengatakan, ya, saya meyakini dalam hati bahwa saya beriman. Tapi kalau tidak diiringi dengan amalan, ini bukan orang yang beriman. Jadi orang beriman itu mengucapkan dengan lisan, meyakini dalam hatinya, dan mengamalkannya dengan anggota badannya. Nah, ini baru keimanan yang sempurna. Kemudian faedah yang kedua, bahwa kita mengetahui dari seluruh amalan yang ada, iman adalah amal yang paling utama. Kenapa? Karena ini adalah syarat diterimanya amalan yang lain. Kalau nggak punya iman, maka yang namanya jihad, ya. Karena kan kalau kita lihat dalam sejarah peperangannya, itu banyak orang-orang Arab Badui yang mereka masih memegang agama nenek moyang mereka, tapi karena semangat anti non-Arabnya, ya, karena semangat kesukuannya sama-sama bangsa Arab, mereka banyak yang berperang ikut dengan pasukan kaum muslimin. Orang Arab juga, tapi belum muslim ikut berperang. Apakah yang seperti ini dinamakan jihad? Maka bukan, ya. Karena syarat diterimanya amal adalah harus ada iman, ya. Ini kenapa disebut paling utama? Karena ini syaratnya. Kalau yang ini tidak dilakukan, maka amalan yang lain enggak ada manfaatnya. Makanya Rasulullah menjelaskan bahwasanya amalan yang paling utama ya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini kuncinya. Kalau ini nggak dilakukan, maka semua yang lain sia-sia, ya. Kemudian Rasulullah ditanya, ya, apalagi amalan yang paling utama, kata Rasulullah, al-jihadu fi sabilillah, berjihad jalan Allah. Jelas ya, karena memang berjihad jalan Allah ini, ya, tidak hanya mengeluarkan harta milik seseorang, ya, bahkan kadang-kadang mengorbankan dirinya sendiri. Dia mengorbankan harta dan jiwanya di jalan Allah. Makanya berjihad jalan Allah termasuk amalan yang juga paling utama. Kemudian amalan ketiga yang kata Rasulullah SAW, amalan yang paling utama adalah haji yang mabrur. Ya, maka ya kita di zaman sekarang, ya, kita memahami bahwa berhaji di saat ini susah, ya, karena antriannya sangat panjang. Maka kita harus berusaha bagaimana caranya agar kita bisa berhaji ke Baitullah. Karena ini termasuk amalan yang utama. ya, rukun yang kelima dari lima rukun Islam. Maka kita harus berusaha bagaimana caranya agar kita bisa menunaikan kewajiban kita yang kelima ini, terutama bagi yang mampu. Karena untuk haji ini ada syarat, harus mampu, baik mampu harta, ya, dan juga mampu fisiknya. Ya, semoga Allah mudahkan kita untuk berhaji ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Tapi demikian ya materi kita pada pagi hari ini. Kita lihat kepada pertanyaan yang masuk. Bu Nurul bertanya untuk menyatakan kesamaan kapan pakai kaf saja, kapan pakai kafa, kama. Biasanya Bu Nurul ya, kalau setelah kaf isim langsung ya, kalau kita ingin menyerupakan dengan benda langsung ya, misalnya anta kal badri ya, wajahmu misalnya kamu seperti purnama, atau anta kal asadi, kamu seperti singa, itu kan langsung. Karena antara huruf jar sama isim bisa langsung. Tapi kalau setelah huruf jarnya fi'il, itu harus ditambah dengan isim mausul, Bu. Jadi pakai kama. Ya, na'am, kan, alhamdulillah. Iya, setelah huruf jar itu nggak boleh fi'il, kan? Nah, tapi kan kita bisa membuat tasybih itu dengan fi'il. Nah, ya. Caranya ditengahi dengan isim mausul, ya, kama, ya. Seperti itu. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Terima kasih banyak. Ya, ya, Bu. Tafsir ayat 72 itu jannatun atau jannatin? Coba kita buka lagi. Tafsir ayat 72, pertanyaan Bu Dairis. Yang mana nih? Ada di mana? Oh, ini ya. Wa'adallahul mu'minin jannatin, Bu, ya. Karena kan dia maful bi mansub, ya. Dan jamuana salim masuknya dengan kasro, ya. Jadi ini maful bi dari sini, wa'ada. Jadi yang tepat jannatin. Emang tadi dibacanya apa, Bu Delis? Yang benar jannatin, ya. Nah. Bu Dewi Mumikil bertanya, yang bertanya Ustaz, summa madza, irobnya madza apa ya Ustaz? Madza itu isim istifham, kan? Isim istifham itu apa namanya? Mubtada, ya. Isim istifham itu dia sebagai mubtada. Nah, kalau antri haji 40 tahun tidak cukup dengan umur. Minimal udah daftar, Bu. Karena kalau orang udah daftar haji, ya, kemudian dia udah dapat nomor porsinya, kemudian qadarullah secara usia tidak memungkinkan, maka dia sudah dapat pahala hajinya. Ya. Karena udah ada langkah nyatanya, ya. Tekad kuat saja kalau belum mampu itu insyaallah dapat pahala haji. Ya, misalnya ada orang miskin gitu kan. Dia sudah bertekad gitu untuk mengumpulkan uang, tapi nggak pernah kesampaian, ini yang seperti ini insya Allah dapat pahalanya. Apalagi kalau udah nyetor, dapat nomor porsi, cuma qadarullah setelah ditunggu bertahun-tahun, misalnya saatnya berangkat, malah meninggal dunia, insya Allah sudah dicatat pahala hajinya. Ya. Jadi minimal kita sudah dahulukanlah haji dibandingkan yang lainnya. Makanya ini mungkin perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita, sudah tahu haji panjang, makanya strateginya semudah mungkin untuk daftar. Ya. Atau kalau punya kelebihan rezeki, maka bisa ikut ya haji yang ONH ya, yang masa tunggunya mungkin hanya 7-10 tahun. Atau ikut haji furoda, cuma hati-hati aja kalau haji furoda ya, karena banyak yang nggak aman di situ. Nah, baik ya, mungkin sampai sini majlis kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Waalaikumsalam.